Dikasih ada kau, tetap aku sayang gak sebagai semut. Aja Gumala, kita rangkai, kita persembahkan bersama Pancura Live Music. Angling Dharma, terima kasih. Aduh. Tetap aku sayang. Sudah dikasih buat semuanya.